Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Fadana. Fayuqalu ismul imani taratan yudhkaru mufradan ghayra mukirruna ismil islami wala ismil amali salihi wala ghayrihima wa taratan yudhkaru maqrunan imma bil islami ka qawlihi fi hadithi Jibrila mal islamu wa mal imanu wa ka qawlihi ta'ala وقوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan demikian pula di antara hadis yang hadis diriwayatkan Muslim saja pada Bukhari. Kauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan menjadi orang yang benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Maka aku tunjukkan kepada kalian satu amal jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling mencintai serta salah-salah di antara kalian. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang mutafakun alaih, yaitu Muslim dari riwayatnya Abu Hurairah. Kalau riwayatnya Abu Hurairah itu mutafakun alaih, dan cuma dilihatkan oleh Bukhari saja, namun dari Ibn Abbas, Nabi SAW mengatakan la yasni zani hina yasni wa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dan dia adalah mu'min pada saat berbuat zina, dan tidaklah minum khamar orang yang minum khamar dan dia mu'min pada saat minum khamar, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri pada saat dia, dan dia adalah orang yang beriman pada saat dia mencuri, dan tidaklah merampas satu rampasan dasar ofin yang barang dirampas itu adalah barang yang mulia, yang berharga, yang fa'u anas ilaihi fiha abisawahum, yaitu barang-barang yang manusia memandangi benda tersebut. Wa mu'min, dan dia beriman pada saat yang akan perbuatan merampas harta milik orang lain itu. Maka kesimpulan tentang masalah ini, pengertian iman dan Islam, maka yukol kita katakan bahasanya istilah iman terkadang disebut bersendirian, tidak bergandeng dengan Islam, tidak pula bergandeng dengan amal soleh dan yang lainnya, dan terkadang istilah Islam disebut bergandengan dengan istilah Islam atau bergandengan dengan istilah amal soleh. Adapun bergandengan dengan Islam, maka contohnya iman yang bergandengan dengan Islam, contohnya ada Jibril. Jibril bertanya pada Nabi, apa Islam, apa iman. Contoh yang lain adalah surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. ini muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan. Contoh yang lain di surat Al-Hujurat, qalat al-a'rafu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Katakanlah dalam tu'minu kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah kami berislam. Demikian juga surat Az-Zariyat, fa'akhudzina man kana fihim minal mu'minin, maka kami keluarkan orang yang ada di kampungnya Lot, minal mu'minin, kami keluarkan, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang ada di kampungnya Lot. Dan tidak kami jumpai di kampung tersebut ghairu baitin, kecil cuma satu rumah saja. Namun rumah ini baitil muslimin, satu rumah saja yang merupakan isinya orang-orang hijrah. Namun yang selamat cuma orang-orang yang beriman. Kenapa bait apa yang dimaksudkan adalah baitnya Nabi Lut, bait rumahnya Nabi Lut. Kenapa rumahnya disebut bait minal muslimin? Pernah kita bahas di tafsir ya? Ya kayaknya di tafsir mungkin kita. Jika dibahas Islam di kitab Sultan Mustafa. Sama aja fiha bayu bait minal muslimin. Kenapa disebut bait muslimin? Ya, karena istilahnya Nabi Lut itu menampakkan keislaman. Padahal sebenarnya dia mengkhianati suaminya dalam masalah agama. Maka secara zahir muslim semua, meskipun ada yang cuma muslimnya adalah muslim penampilan saja. Apa yang nampak saja itu istrinya Lot, yang lainnya memang benar-benar mukmin. Karena disebutkan baitul minal muslimin. Kemudian wa kadzalika dzukirul iman wal amal shalih wa dzalika fi mawadhi' min al-Qur'an. Demikian juga kadang iman disebut bergandengan dengan amal shalih. Jadi terdapat pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an misal firman Allah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Wa imma makhunan fil ladzina utul ilma, dan terkadang iman itu digandeng dengan kata-kata utul ilma, dengan digandeng dengan ilmu. Contohnya firman Allah di surah Al-Qur'an, wa qul lil ladzina utul ilma wal iman, dan orang-orang yang diberi ilmu dan iman. Demikian juga firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu derajat beberapa derajat. Wa haitsu dzakara alladhina amanu faqad dakhala fihim alladhina utul ilma fa innahum khiyar. Dan jika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, maka tercakup di dalamnya, di dalam kata-kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi ilmu. Fa'innahum, maka sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu adalah orang-orang yang beriman yang terbaik. Wa'asifuna fil ilmi yakununa amanna fi. Buktinya, dan orang-orang yang pokok ibunya mengatakan kami beriman dengan semua ayat Quran, kulun min indi rabbina semua dari sisi Rabb kami. Lakin rasuluna fil ilmi minhum bal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Maka tapi orang-orang yang pokok ilmunya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Orang-orang yang pokok ilmunya dari mereka. Demikian pula ayat tahu aidan lafzul mu'minina maqulan bil ladzina hadu wa nasara wa sabiin thumma yaqul man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fal mu'minuna fi ibtida'il khitabi ghayru salasati wal iman al akhru ammahu kama ammahu fi qawlihi innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaihim khairul bariyah wa salaf subu hadha insyaallah ta'ala. Dan istilah orang-orang yang beriman juga terkadang disebutkan bergandengan dengan orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'i. Setelah itu Allah mengatakan, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka untuk mereka pahala mereka di sisi Allah mereka, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Maka Allah gandeng mukmin Yahudi dan Nasrani. Maka berarti hadu itu bukan mukmin, nasrani bukan mukmin. Al-adhu yubidu tabayu. Maka orang-orang yang beriman di awal ayat itu berbeda dengan tiga golongan setelahnya. Yahudi, Nasrani dan Sabi'i. Kok berbeda? Karena pakai wawu wal aku begitu tak wayu. Maka berarti beda. Mu'min, Yahudi, Nasrani. Berarti Yahudi bukan mu'min, Nasrani bukan mu'min, Sabi'i bukan mu'min. Wal iman akhar dan iman dengan pengertian yang lain ammahu itu mencakup tiga yang belakangan. Namun iman dalam ayat tersebut itu tidak mencakup Yahudi Nasrani. Kama ammahum sebagaimana mencakup mereka Yahudi dan Nasrani, lafaz iman dalam firman Allah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dan akan kami jelaskan panjang lebar hal ini insyaallah ta'ala. Maka iman dalam surat Bayyinah ayat ke-7 ini bisa mencakup Yahudi dan Nasrani di zaman yang masing-masing. Ilal milali. Adapun makna umum berkaitan dengan agama-agama yang lain, Yahudi dan Nasrani, maka itu permasalahan yang lain. Maka ketika Allah menyebutkan iman berkaitan dengan Islam, maka Allah jadikan makna Islam adalah amal zahir, amal badan. Ucapan dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Sedangkan Allah jadikan iman adalah isi hati. Rupa iman pada Allah, para malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Wahakata demikian telah dalam hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dari Anas dari Nabi. Nabi mengatakan Islam adalah apa yang nampak, yaitu amal badan, dan iman itu ada di dalam hati. Namun hadis ini dhaif sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Bajri di lembar sebelumnya. Adapun jika disebut iman saja mujarad dan tanpa bergandengan, iman saja mujarad dan murni tanpa digandeng dengan Islam, maka tercakup dalam istilah iman Islam dalam pengertian amal badan, dan tercakup dalam istilah iman al-amal salihah, amal-amal saleh dalam pengertian amal badan. Misal dalam hadis su'abul iman, hadis tentang cabang iman, yang dikatakan iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah amal badan. Qaul la ilaha illallah adalah amal lisan yang juga zahir. Wakata dikasimikan pula semua hadis-hadis yang menyebutkan bahasanya amal bir minal iman, yang kemarin telah disebutkan dalam hadis Tarhiul Mungkar. Maka di sana amal badan Nabi sebut bagian dari iman. Hadis tentang masalah tetangga, tidak boleh menyebut tetangga, maka Nabi sebutkan karena di situ cuma disebut iman saja, maka tercakup di dalamnya amal badan, tidak mengganggu tetangga, termasuk amal badan mengubah kemungkaran. Ya, Budi. Umma inna nafiyal imani inda adamina dalun ala annaha wajibatun wa in dakaro fadul imani sahibiha walam yanfi imanahu dalun ala annaha mustahabbatun fa inna allaha wa rasulahu la yanfiyani isman musamma amrin amarallahu bihi wa rasulih illa idza taraka ba'du wajibatihi kaqaulihi la salata illa bi ummil qur'an kaqaulhu la imana liman la amana talah waladina liman la ahadalah wa nahu dhalik. Fa amma idza kana fi'lal mustahabban fil ibadati lam yantiha bi intifa'il mustahabbi fa inna hadza lazaza'an an yunfa an jumhuril mu'minin ismul imani was salatu waz zakatu wal hajju ismul imani was salati waz zakati wal hajji bi annahu ma min amalin illa ghayruha afdalu min illa wa ghayruhu afdalu min wa laisa ahadun yaf'alu af'alal birri mislama fa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bal wala Abu Bakr wala Umar wala Umaro falau kana malam ya'ti bi kamalihi al mustahabbi yazuzu nafiyaha anhu la zaza anna ayunfa anil jumhuril muslimina minal awalina wal akhirina wa hadha la yaqulu akil. Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan satu kaidah yang penting untuk memahami nususul Quran dan Sunnah. Suma inna nafiyal iman inda adamiha. Kemudian jika ada peniadaan iman inda adamiha, ketika tidak adanya amalul birri dalla ala annaha wajibatun, maka itu menunjukkan bahasanya amalul birri tadi hukumnya wajib. Ini kaidah. tidak memiliki satu amal birri, amal kebajikan, Nabi katakan dia tidak beriman, maka artinya amal bir tersebut hukumnya wajib. Wa in dzukira fadlu imani sahibiha, jika disebutkan keutamaan iman pelaku satu perbuatan dan tidak ditiadakan iman darinya, maka dalla ala anna mustahabun, maka itu menunjukkan bahasanya perbuatan tersebut hukumnya mustahab. Karena Allah dan Rasulnya tidaklah meniadakan ismi musamma amrin, nama untuk satu perkara yang Allah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tidaklah meniadakan nama perkara yang Allah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Misalnya di sini nama iman. Ila idza taraka ba'dha wajibatihi, kecuali jika orang tersebut meninggalkan sebagian kewajiban yang ada dalam iman. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat kecuali membaca Ummul Quran. Maka ini menunjukkan bahasanya Nabi meniadakan salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Ini menunjukkan bahasanya membaca Ummul Quran hukumnya wajib. Karena salat adalah ismil musamma yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan Rasul-Nya tidak akan meniadakan ismil musamma yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali juga pelakunya atau orangnya meninggalkan sebuah kewajiban. Contoh yang lain, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Makin jelas amanah hukumnya wajib. Tidak ada din bagi orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Ini menunjukkan menepati janji hukumnya wajib. Dan contoh-contoh yang lain. Untuk hadis yang terakhir disebutkan Imam Ahmad dan yang lainnya min turuq dan banyak jalan. Al-Albani mengatakan bahwa hadisun sahihun, ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Adapun jika satu perbuatan itu cuma hukumnya mustahab dalam sebuah ibadah, mustahab dalam sholat, maka tidak bakalan Allah atau Rasulnya meniadakan ibadah tersebut. Orang yang meninggalkan satu hal yang sunnah dalam sholat, tidak mungkin Allah katakan dia tidak sholat. Lintifain mustahab gara-gara tidak ada perkara mustahab atau tidak melakukan perkara mustahab. Maka seandainya ini diboleh, ditiadakan satu ibadah karena amal mustahabnya tidak dikerjakan, niscaya akan tentulah boleh ditiadakan dari mayoritas orang-orang yang beriman, ya, ditiadakan dari mereka-mereka ini nama iman, nama sholat, zakat, dan haji. Nanti orang yang meninggalkan perkara mustahab dalam haji dikatakan dia tidak berhaji. Orang yang meninggalkan perkara yang mustahab dalam zakat dan tidak, kemudian dikatakan dia tidak bayar zakat dan seterusnya. Karena tidak ada satupun amal kecuali ada amal yang lebih afdol darinya. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan amal kebaikan semisal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada satupun amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang serupa dengan amal yang membakar sedumat. Maka seandainya orang yang tidak melakukan kamal mustahab itu boleh ditiadakan darinya nama sebuah ibadah, tidak akan boleh ditiadakan dari jumhur kaum muslimin, baik orang terdahulu ataupun belakangan. Boleh ditiadakan nama-nama iman, Islam, dan bahkan nama-nama ibadah. Wa hadza la yakunu aqilun, dan ini satu hal yang tidak dikatakan oleh orang yang berakal. Intinya tidak mengerjakan amal mustahab itu tidak menyebabkan orang yang ditiadakan darinya nama sesuatu secara mutlak. Orang yang tidak mengerjakan perkara mustahab dalam sholat tidak dikatakan dia tidak sholat. Orang yang tidak mengerjakan perkara mustahab dalam puasa tidak dikatakan dia tidak puasa. tidak mengerjakan perkara mustahab dalam iman, maka tidak dikatakan, ya, tidak boleh disebut dia tidak beriman. Peniadaan amal hanya boleh berlaku untuk hal-hal yang wajib. Orang yang meninggalkan hal yang wajib dalam sholat, bisa disebut tidak sholat. Orang yang meninggalkan hal yang wajib dalam dalam puasa, bisa disebut tidak puasa. Dan orang yang meninggalkan hal yang wajib dalam iman, bisa disebut tidak beriman. Sedikit pun maka tidak boleh dikatakan dia tidak melakukannya. Ya. Tidak boleh mengucapkan demikian dalam pengertian hakiki ataupun pengertian majaz. Maka ketika Nabi berkata kepada Arab Badui yang jelek salatnya, yang tidak tumakninah dalam salat, kembalilah salatlah karena yang tidak salat. Demikian pula sabda Nabi kepada orang yang salat di belakang saf sendirian, dan Nabi memerintahkannya untuk mengulangi salat. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada salat lifadin bagi orang yang sendirian di belakang saf. Maka ini semua karena litaqi wajibin, karena orang tersebut meninggalkan kewajiban. Ya, karena Arabi tersebut meninggalkan kewajiban, yaitu tumakninah dalam sholat, dan tumakninah dalam sholat hukumnya wajib bahkan rukun. Demikian pula orang yang sholat di orang yang sholat sendirian di belakang sholat, orang ini meninggalkan kewajiban. Karena tidak salat sendirian di belakang saf, hukumnya wajib. Kecuali untuk perempuan. Kecuali untuk perempuan. Seandainya perempuan datang ke masjid, dia sendirian, hanya dia cuma salat sendiri, maka tidak terhitung sendiri di belakang. Demikian juga firman Allah, hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Lihat, berjihad dengan harta, kemudian baru jiwa. Disebutkan jihad dengan harta terlebih dahulu jiwa, karena jihad dengan jiwa itu butuh dana terlebih dulu. Orang tidak akan bisa berjihad dengan jiwanya kecuali ada keluar dana terlebih dahulu, baru bisa. Orang tidak bisa berjihad dengan jiwa kecuali setelah berjihad dengan harta terlebih dahulu. Bisa beliau di jalan Allah, ulaika mustadikun, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Maka ini dalil bahasanya dia hukumnya wajib. Menunjukkan bahasanya tarkul ikhtiyar tidak memiliki keraguan-keraguan hukumnya wajib. Tarkul khair yang kita persamakan dengan ragu-ragu sebenarnya khair itu tidak sudah ragu-ragu. Raib ketia itu maknanya adalah syakun ma'akolakin, ragu-ragu yang diiringi dengan cemasnya hati. Misalnya orang menunggu orang ini datang penggak, dia ragu-ragu, sudah ditunggu satu setengah jam belum kunjung, akhirnya hatinya cemas. Ini raib. Dan jihad meskipun jihad itu ingkar fardun alam kifayah, jihad dalam artian perang itu punya fardun kifayah, maka semua kaum mukminin diteru diperintahkan untuk berjihad ibtidaan pada awalnya, dengan pengertian wajib atas semua mereka meyakini wajibnya jihad. Jadi ini maksud jami'ul mukminin yukhatabuna fi ibtida'an, semua kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad ibtida'an pada awalnya, dengan pengertian mereka semua punya kewajiban untuk meyakini wajibnya jihad dan punya kewajiban untuk bertekad untuk berjihad dalam artian berperang idza ta'ayyana, jika memang harus perang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa mati dan belum pernah berperang dan belum pernah berniat untuk berperang, yuhadis nafsuhu artinya berniat, dan belum pernah berniat untuk berperang, maka mati di atas cabang nifaq jadikan oleh muslim. Maka ingat yang Nabi katakan mati dalam cabang nifaq itu bukan hanya mati dan belum pernah berperang. Namun aktor mati dan tidak punya, belum pernah punya niatan untuk perang di medan jihad jika memang harus. Nah, itu adalah orang yang mati di atas jabat nifak. Karena di sini sering dipelintir oleh orang yang kompor-kompor jihad-jihad dengan sedikit overdosis atau banyak overdosis. Itu yang dilihat cuma walam yarzu, walam yarzu ya, man mata walam yarzu. Siapa yang mati dan belum pernah berjihad, belum pernah perang, padahal ya, walam yarzu dan sebagainya. Wow, di sini gimana awal? Siapa mati yang belum pernah berjihad atau mati dalam keadaan atau mati dalam keadaan belum pernah berniat untuk berjihad? Namun sering cuma yang dinampakkan, ditunjukkan itu depannya, yang belakang yang merupakan undur bagi orang-orang yang belum pernah berjihad. Karena apa? Karena memang belum wajib berjihad secara syar'i. Dan sudah punya niat untuk berjihad jika memang harus berjihad, dan itu jihad yang syar'i, maka orang ini tidak terkena ancaman dalam hadis ini. Saat salam, maka Nabi memberitakan annahu sesungguhnya malam yahum babi, siapa yang belum punya ham, siapa yang belum punya niat bi untuk berjihad dan mati, maka dia di atas cabang nifaq. Kemudian penjelasan yang kedua, wa'idan dan juga jihad itu adalah satu jenis yang banyak, jenis yang memuat satuan yang banyak atau anwa' muta'ahidah, yang di bawahnya terdapat satuan yang banyak. Jenis sama naum itu sebenarnya artinya sama, bagian ya, bagian, namun jenis itu lebih lebih luas daripada naum. Walaupun dia dan pastilah ayat tiba al-mu'min wajib oleh seorang mu'min malam itu jenis jihad. Ini memang dia berjihad melawan nafsunya, melawan jiwanya sendiri, dan berjihad melawan kita. Maka tidak mungkin ada tidak mungkin orang ya, seorang mu'min yang tidak punya kewajiban jihad. Di sini dua penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam berkaitan dengan ayat Al-Hujurat 15 yang menunjukkan bahasanya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang berjihad. Ini satu hal yang menimbulkan pertanyaan. Kalau orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang berjihad, apa sih maksud jihad di sini? Padahal hukum dia dalam latihan perang, hukum asal itu kan bikin bayar. Padahal kan tidak semua orang harus perang. Maka beliau memberikan dua analisis, dua jawaban. Jawaban yang pertama, semua orang pasti berjihad. Dalam pengertian wajib berkeyakinan wajibnya jihad dalam artian perang, dan wajib punya niat berjihad jika memang harus perang, dan jihadnya adalah jihad yang syar'i. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, jihad di sini kita maknai dengan jihad yang luas, dalam jihad yang luas. Ayatnya kan cuma menyebut jihad. Jihad itu punya makna sempit dan punya makna luas. Makna sempit untuk jihad adalah al-ghazwu, makna luas untuk jihad ya, macam-macam. Jihad melawan setan, jihad melawan jiwa sendiri, dan ya, seterusnya. Bagaimana disebutkan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim di Fathul Ma'ad. Nah, Maka kewajiban jihad dalam ayat Al-Hujurat ayat 15 ini bisa kita maknai jihad itu jihad dalam mana sempit, yaitu dalam artian perang. Maka jika jihad dalam ayat ini kita maknai dengan mana sempit, yaitu jihad dalam mana perang, maka yang dimaksud berarti jihad itu wajib dan terhadap orang yang benar-benar beriman adalah wajib atas setiap mukminin untuk meyakini wajibnya jihad dalam pengertian perang dan punya niatan untuk berjihad dalam artian berperang di jalan Allah jika memang harus berperang dan terhadap orang yang syar'i. Kemudian solusi yang kedua, jihad dalam ayat di atas kita maknai dengan makna luas. Jika kita katakan tidak ada satupun mukmin, tidak ada satupun hamba Allah yang tidak punya kewajiban berjihad, punya kewajiban berjihad, berjihad untuk jihad melawan nafsunya atau melawan kita. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi merasa takut jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatul imana, bertambahlah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, ulaika humul mu'minun haqqan, mereka itulah adalah orang yang benar-benar ya, orang yang beriman yang sejati. Kalau di tafsir jalanan disebutkan alladzina idza dzukirullah, orang-orang yang jika disebutkan nama Allah wajilat, dia merasa takut, hati mereka merasa takut. Yang dimaksud dengan nama Allah atau disebut Allah di sini adalah ancaman Allah. Jika mereka diingatkan dengan ancaman dari Allah, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahayanya perbuatan maksiat yang mereka kerjakan ini sangat berbahaya karena diancam oleh Allah, maka demikian Nabi mengatakan demikian, maka si orang beriman dia merasa hatinya merasa takut. Hadzal wajibun fa inna tawakkula 'ala Allah wajibun min a'zamil wajibat kama anna al-ikhlasu lillahi wajibun wa hubbullahi wa rasulihi wajibun wa qad amara Allah bi tawakkuli fi ghairi ayatin أقدم مما أمر في الوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يمسكم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي يمسكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Maka semua isi ayat ini hukumnya wajib. Bertawakal kepada Allah hukumnya wajib, bahkan termasuk kewajiban yang paling penting. Sebagaimana ikhlas hanya semata-mata karena Allah hukumnya wajib, cinta kepada Allah dan Rasul hukumnya wajib, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertawakal dalam beberapa ayat. Tidak hanya dalam satu ayat, namun ghairi ayat dalam beberapa ayat. Dan perintah Allah untuk bertawakal itu lebih agung, lebih besar daripada perintah Allah untuk berwudu, mandi junub, berwudu dan mandi junub. Dan Allah pun tegas-tegas melarang bertawakal kepada selain Allah. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada bertawakallah kepada-Nya. Dan Allah juga mengatakan wa la ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sembah melainkan Dia, wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah. Di sini ada hasr. Dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya orang-orang yang beriman bertawakal. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jika Allah tidak menolong kalian, maka siapakah yang akan menolong kalian? Mimbak di setelah tinggallah Allah, wa ala Allah dan hanya kepada Allah. Ini hasrat. Faliyat tawakalil mu'minun dan orang-orang beriman bertawakal. Dan Musa mengatakan, wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wa alaihi, maka hanya wujud al-imanu disebutkan Allah yaitu ancaman Allah, maka takutlah hati mereka jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Maka ini berarti apa, ini makna ayat itu berarti merasa takut ketika disebut ancaman Allah hukumnya wajib. Maka Syaikhul Islam mengatakan Syaikhul, maka jawabannya min ahwal qalbi, di antara keadaan hati dan amal hati ada yang merupakan konsekuensi iman yang kokoh di dalam hati. Bihai itu artinya dakar al-insan mu'minan, jika seorang itu benar-benar beriman, lazimah zalika, maka harus ada hal itu, harus ada amal hati itu. Bilaikotin min huwala ta'amudin, tanpa harus disengaja, tanpa harus seorang itu tak mungkin sengaja untuk memilikinya. Maka jika hal tersebut, keadaan hati tersebut tidak dijumpai, maka hal ini menunjukkan bahwa iman wajib tidak ada di dalam hati orang itu. Maka beliau katakan merasa takut mendengar ancaman Allah itu adalah amal hati yang wajib, amal hati yang harus ada bagi orang yang memiliki al-iman al-wajib. Dan ini harus ada bilai qasdin, harus muncul tanpa disengaja, wala ta'amudin, tanpa disengaja. Ketika ditakuti dengan ancaman-ancaman Allah, langsung timbul rasa takut, tidak kemudian mikir dulu ketika ditakut-takuti, wah ini ancaman Allah, saya harus merasa takut, wah hatiku ya takut. Nah, tidak perlu disengaja, hati tidak perlu diperintah, tidak perlu dibuat-buat. Ini ancaman Allah, saya harus merasa takut. Nah, orang otomatis lazimah dari kebiloy kosti. Begitu dibacakan ancaman-ancaman Allah, neraka, siksa Allah, muka Allah, tersebut perasaan takut. Dan perasaan takut ini perasaan takut yang biloy kosti, bukan dibuat-buat, tidak direncanakan. Nah, kalau ada orang yang ditakut-takuti dengan ancaman dari Allah dan Rasulnya, kok tidak dijumpai keadaan hati tadi yaitu merasa takut? Wa dalam hidzat dalla ala anna iman wajib, maka itu adalah bukti kalau iman wajib tidak ada dalam hati. Kalau orang yang masih punya iman minimal iman wajib, ya, masih punya iman iman wajib, maka mesti harus merasa takut. Sehingga Al-Anfal ayat 2 dalam berkaitan dengan wajib dan hukum ini seumpat dengan firman Allah dan surat Al-Mujadalah, dan dalam berjumpa sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak sendiri atau anak sendiri atau saudara kandung sendiri atau keluarga sendiri. Ulaika katabah fi qulubihim iman, maka itulah orang-orang yang Allah tetapkan iman dalam hati mereka dan Allah kuatkan dengan pertolongannya. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini bahasanya tidaklah engkau jumpai seorang mukmin mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Fa inna nafsal iman yunafi mawaddata, karena iman itu bertolak belakang dengan mencintai orang kafir. Sebagaimana salah satu dari dua hal yang bertentangan itu meniadakan yang lain. Gerak dan diam itu didaik. Gerak dan diam itu didaik. Kalau ada gerak, maka gerak ini meniadakan dia. Kalau yang ada gerak dia, maka dia itu meniadakan gerak. Tak mungkin ada orang diam sekaligus bergerak. Contoh bidai hidup dan mati. Ada kehidupan, itu meniadakan kematian. Adanya kematian pada orang ini meniadakan kehidupan. Tak mungkin ada orang yang hidup sekaligus mati dalam waktu yang bersamaan pada badan yang sama. Maka beriman pada Allah dan hari akhir dengan mencintai orang kafir itu adalah zibdaid. Jika ada iman, maka hilang rasa cinta dengan orang kafir. Jika ada rasa cinta pada orang kafir, maka hilang rasa iman. Artinya faidah wujud iman, maka jika dicintai iman, intafadidu, maka hilanglah kebalikannya, yaitu cinta dengan orang kafir. Wa mulat mualatu a'da ilah, yaitu kecintaan pada betul-betul Allah. Maka jika seorang itu loyal dengan musuh-musuh Allah dengan hatinya, maka ini adalah bukti bahasanya hatinya, tidak ada pada hatinya al-imanu al-wajib. Maka di sini Allah tiadakan iman bagi orang-orang yang memiliki loyal dengan orang kafir. Allah tiadakan iman. Iman apa yang ditiadakan? Al-imanu wajib. Dan ini adalah bukti bahasanya tidak loyal dengan orang kafir, tidak memiliki loyalitas dengan orang kafir, hukumnya wajib. Kenapa? Ditiadakan iman. Dan tidak ada peniadaan iman kecuali dalam perkara yang hukumnya wajib. Namun perlu diketahui bahasanya cinta yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bukanlah mawaddah tabi'iyah, namun mawaddah diniyah syar'iyah. Cinta yang dimaksudkan dalam ayat ini, cinta kepada orang kafir yang bertolak belakang dengan iman, itu bukan mawaddah tabi'iyah, dan rasa cinta alami. Seorang muslim punya bapak, bapaknya kafir, nasrani, cinta dengan bapak karena dia bapak, ini tidak bertentangan dengan iman. Cinta dengan ibu, ibunya musyrik, mencintai ibu karena sebagai ibu, ini tidak bertentangan dengan iman. Karena yang dimaksudkan dengan cinta dalam ayat ini adalah bukan mawaddah tabi'iyah, namun mawaddah syar'iyah diniyah. Bagaimana disyaratkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, namun disyaratkan bukan kalimat gas, disyaratkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya dan ditegaskan oleh banyak ulama macam seperti semacam Syaikhul Fauzan di taklif tafsir untuk akidah Tuhawiyah. Cinta yang dimaksudkan bukan cinta yang terlarang, cinta kepada orang kafir yang terlarang, bukan cinta tabi'iyah, namun cinta syar'iyah dini. Wa min qawli ta'ala, dan sebisar dari firman Allah dalam ayat yang lain, tawal katiran minhum, lihat banyak dari mereka, ya tawal laulan dan dinakar bahum, karena kepada orang kafir lebih sama perjalanan lalu angkuh subuh, sungguh jelek amal yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Antakitallahu alihim, yaitu Allah murka atas mereka. Wafil adab bihum khalidun, dan mereka kekal dalam adab. Laukan yu'minuna billahi wan nabi wa ma'unzila ilaihi, seandainya mereka benar-benar beriman pada Allah dan Nabi dan apa yang diturunkan kepada Nabi, matahuduhum awliya, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Walakin katsirun minhum fasiqun, akan tetapi mayoritas atau Islam mayoritasnya banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka di sini fadzakara jumlah syartiyah, jumlah syartiyah. Maka di sini Allah sebutkan kalimat besar taqtadi, sehingga maknanya idza wujida syartu wujida al-masyrut. Jika syaratnya dijumpai, maka makhluk dampak dari syarat akan dijumpai. Dan di sini jumlah syartiyah di sini pihak filau dengan nonton lau. Apa makna lau? Taqtadi ma'asyartik intifa al-masyruti. Lau itu punya makna, di samping maknanya dalam makna persyaratan juga menunjukkan jika syaratnya dijumpai, maka akan hilang dampak dari syarat. Di ayat ini dikatakan, andai mereka beriman pada Allah dan Nabi dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, maka mereka tentu tidak akan menjadikannya, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Padahal maka ayat ini menunjukkan bahwa iman yang disebutkan, iman kepada Allah dan Nabi, itu yanfi ittikhadahum awliya, itu bertolak belakang dengan sikap menjadikan orang kafir sebagai wali. Uyudatuhu, dan bertolak belakang dengan sikap menjadikan orang kafir sebagai wali. Walayastami'ul iman wattikhaduhum awliya afil qalbi wadalla dhalika ala anna man ittakhadahum awliya awliya'at ma fa'ala al-iman al-wajiba min al-iman billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi. Walayastami', dan tidak mungkin terkumpul iman dan perbuatan menjadikan orang kafir sebagai menjadikan orang kafir awliya fil qalbi, rasa cinta di dalam hati terhadap orang kafir. Maka sehingga ayat di atas menunjukkan barang siapa menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai orang yang dia cintai di dalam hatinya, maka dia tidak melakukan iman yang hukumnya wajib terkait dengan iman kepada Allah, iman dengan Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan iman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Kasiran minhum, banyak dari mereka, mungkin di sini maknanya adalah al-Yahud. Fasikun di sini maknanya fasik akbar. Walaupun kasiran minhum, akan banyak dari orang-orang Yahudi adalah fasikun ikhawon kharijun anil iman, luar dari iman, artinya fasik akbar. Wa mithluhu qawlu ta'ala la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum fa inna akbara fi tilka al-ayati anna mutawallihim la yakunu mu'minan wa akbara huna anna mutawallihim huwa minhum fal qur'anu yusaddiqu ba'dhu ba'dha qala Allah ta'ala Allah nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha mathaniya sha'iru min wujudil ladina yakhshawna rabbahum. Kadzalika qawluhu innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi wa idza kaanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Dalilun anna dhahab al-madhkur bidun isti'dhanihi la yajib wa anna yajibu an la yadhhaba hatta yasta'dina wa man dhahaba wa la yasta'din kana qad tawaqqa ba'dha ma yajibu 'alaihi min al-iman fa li hadha naf'alu al-imana fa'inna harfa innama yadulu ala isbatil madhkuri wa nafi ghairihi. Dan semisal dengan ayat di atas ada firman Allah di surat Al-Maidah ayat 54, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai kekasih, sebagai orang yang dicintai, karena sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Barang siapa yang loyal kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, maka dia adalah bagian dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan dalam ayat-ayat yang lewat yang telah kita baca bahwasanya orang yang punya loyalitas dalam hati kepada orang kafir itu bukanlah orang yang beriman. Dan Allah beritakan di sini bahwasanya orang yang loyal kepada orang kafir adalah bagian dari orang kafir. Maka ini bukti bahwasanya Quran sebagian ayat yang membenarkan sebagian yang lain. Sehingga benarlah apa yang Allah firmankan, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan perkataan yang terbaik yaitu Al-Qur'an. Dan bagaimana itu Al-Qur'an? Kata Allah, kitabam mutasyabiha, satu kitab yang ayat-ayat yang mirip. Artinya apa? Isat dikubak rumpak. Nah, di sini ditemukan makna demikian dan ini dikuatkan di makna yang lain. Masaniyah yang diulang-ulang. Cerita Musa di surat Al-Baqarah ada, kemudian di surat yang lain ada, di tempat yang lain ada. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Taqsha'iru minhu, akan gemetarlah karena mendengarkan Al-Qur'an kulit orang-orang yang merasa takut pada Rabb mereka. Demikian juga firman Allah di surat An-Nur. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika mereka bersama Rasulnya ala amrin jami'in, dalam satu pertemuan yang melibatkan semuanya, lam yazhar, maka mereka tidak pergi dari tempat tersebut, tempat pertemuannya dengan Rasul, hatta yasta'dinuhu, sehingga mereka minta izin kepada Rasul. Amr jami'in kita berjalan di mana ikat khutbah Jum'ah. Masa khutbah Jum'ah lagi yang tahu di Arabi Udrin Lahum dalam mengikapkan segala yang berudur maka mereka minta izin terlebih dahulu. Maka ayat ini dalil bahasanya pergi yang disebutkan dalam ayat ini tanpa minta izin pada Rasul hukumnya tidak boleh. Wa anau yajibu, dan yang wajib atas orang yang beriman untuk tidak pergi sampai minta izin pada Rasul terlebih dahulu. Dan siapa pergi dan dia tidak minta izin, maka dia telah meninggalkan sebagian ma yajibu alaihi minal iman, sebagian iman yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu maka Allah tiadakan iman dari dirinya karena huruf innama ya dulu menunjukkan ditetapkannya iman dan ditiadakannya kebalikannya. Sini Allah katakan innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang punya iman, maka ditetapkan iman pada orang-orang yang dan ditiadakan kebalikannya. Maka mereka lah orang-orang mereka yang Allah sebutin adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan tidak ada padanya kebalikan iman, yaitu kekafiran. Maka di sini Allah meniadakan iman bagi orang-orang yang tidak minta izin kepada Nabi SAW ketika ada pertemuan dengan Nabi dan pergi tanpa minta izin. Demikian yang kita sebutkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya kamalul iman, kamalul syaih itu ada dua macam, ada kamalul iman wajib dan kamal iman mustahab. Kesempurnaan iman ada dua macam, kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Memiliki hari ini hukumnya wajib. Dan ada kamalul iman mustahab. Ya, kesempurnaan iman yang hukumnya mustahab. Artinya amal tersebut hukumnya mustahab. Dan tidak ada peniadaan iman kecuali dalam kamal iman al-wajib. Tidak ada peniadaan iman pada orang yang meninggalkan kamal iman mustahab. Peniadaan iman, tidak beriman itu hanya ada pada perbuatan-perbuatan yang merupakan kamal iman wajib. Itu yang mau